Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat melaksanakan tugas hari-hari dengan penuh rasa keikhlasan, ketakwaan atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki ayat ke-19 dari surah Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasa'alu bainahum qala qa'ilum minhum kam labistum. Qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'ama falyatikum birizkin minhu walyatalattab wala yus'iranna bikum ahada. Artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-sekali menceritakan halmu kepada seseorang pun. Ayat ini dimulai dengan wa kadzalika ba'atsnahum. Kata-kata ba'atsnahum artinya kami bangkitkan mereka. Kami bangkitkan mereka artinya kami membangunkan mereka dari tidurnya. Bukan artinya ba'atsna ini pada hari kiamat kami bangkitkan, tidak. Kami bangkitkan mereka dari tidurnya. Karena apa? Karena mereka tidur yang panjang tersebut dalam yang memakan waktu selama 300 tahun 9 hari sama seperti orang mati. Permasalahan bangun di sini khusus buat mereka. Supaya apa? Mereka saling bertanya tentang masa mereka itu berdiam selama di dalam goa tersebut. Dan mereka telah terbagi menjadi dua golongan tentang pertanyaan ini. Golongan pertama menanyakan kepada mereka, yaitu qala qa'ilu minhum kam labistum, berkatalah salah seorang di antara mereka itu, sudah berapa lamakah kamu berada di goa ini? Golongan yang lain mengatakan, menjawab dari pertanyaan itu, yauman aw ba'da yaumin, hanya beberapa, mungkin satu hari atau setengah hari. Manusia tidak bisa menentukan masa tidur mereka secara pasti. Akan tetapi hal yang biasa ketika tidur adalah satu hari atau beberapa hari. Maka para ulama telah mengambil pendapat ini bahwa mereka ketika mengutarakan pertanyaan ini, mereka tidak menemukan sesuatu yang menunjukkan bahwasanya itu telah berlangsung lama di antara mereka. Maka ketika mereka itu merasakan lapar dan diutus salah seorang dan dipesankan supaya tidak menceritakan kepada orang lain tentang mereka, supaya tidak ketahuan dari raja yang penuh dengan kezaliman pada saat itu. Ternyata setelah mereka sampai ke pasar sana, mereka tidak mendapatkan Orang-orang yang memusuhi mereka pada saat itu, seluruhnya penduduk ketika itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin akan lebih luas lagi, di sini sudah ada narasumber kita, ya Ustaz Perdana. Kami persilakan, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Bajul. Para pendengar rahimakumullah, semakin menarik kalau kita setiap hari mengikuti perjalanan kishah para pemuda Ashabul Kahfi sebagaimana yang ditampilkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Kahfi. Pada hari ini kita menemukan satu gambaran baru tentang bagaimana yang terjadi selanjutnya setelah mereka tidur 309 tahun itu, Allah kemudian membangkitkan mereka. Wa kadzalika ba'atsnahum. Di sini redaksi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai adalah wa kadzalika, ya, isim isyarat yang kalau dipergunakan di dalam Al-Qur'an itu untuk menunjukkan sesuatu peristiwa yang sangat besar, suatu peristiwa yang tidak biasanya, ya, suatu hal yang bukan biasa-biasa saja. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab itu kitab yang menunjukkan Al-Qur'an itu adalah bukan suatu kitab yang biasa, tapi kitab yang luar biasa, ya. Kazalika awhayna ilaika ruham min amrina. Begitu juga kami utus kepadamu malaikat kami, ya. Bukan utusan biasa, akan tapi utusan yang luar biasa. Begitu juga di dalam keterangan ayat ini, wa kazalika ba'asnahum, kami bangkitkan mereka. Bukan kebangkitan biasa, karena memang sesuatu yang sangat hebat sekali. 309 tahun tertidur dan kemudian Allah pakai redaksi ba'asa, ya, bangkitkan untuk menunjukkan seakan-akan tidur mereka itu sudah seperti mati. Ya. Dan yang menarik selanjutnya adalah liyatasa alu bainahum, akhirnya mereka saling bertanya, berapa lama lah kira-kira kita di sini? Ya, qala qailu minhum kam labistum, qalu labisna yawman aw ba'da yawm. Ada yang mengatakan kita di sini kan cuma satu hari atau dua hari saja. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Ketika terjadi perbedaan pendapat berapa hari, ya, dalam hitungan mereka hanya berapa hari, sampai akhirnya seseorang mengatakan rabbukum a'lamu bima labistum. Ketika sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Sir Fajrul dalam pertemuan terdahulu, ternyata proses perkembangan tubuh dan fisik mereka itu tidak berhenti ketika mereka tidur. Kumis yang semakin panjang, jenggot yang menjela-jela, bayangkan 309 tahun, rambut kita saja 1 bulan tidak dicukur itu sudah panjangnya 4 cm, 5 cm, ya. Konon lagi kalau beratus tahun, coba bisa dibayangkan jenggotnya itu sangat panjang. Bahkan boleh dikatakan kalau misalnya ada kontes panjang jenggot pada saat itu, mungkin mereka akan memenangkannya, ya, panjang kumis mereka akan memenangkannya, ya, sebagaimana yang sering ditampilkan di salah satu program televisi tentang hal-hal yang sangat aneh. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah begitulah kondisi orang yang tertidur. Orang tidur itu dia tidak mengenal perjalanan waktu. Mungkin di dalam pandangannya waktu itu sangat sebentar, akan tetapi pada hakikatnya adalah sangat panjang sekali. Siapa yang bisa merasakan tidurnya selama 8 jam yang dia kira mungkin tidurnya hanya sebentar sekali? Ya, siapa ketika seseorang bermimpi, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia bermimpi yang merasa sangat panjang sekali. Padahal para ahli dan ilmuwan mengatakan bahwa mimpi, ya, yang dialami oleh seseorang ketika tidur itu hanya hitungan detik saja, ya, tidak panjang, hanya hitungan detik saja, tidak terlalu panjang. Ya, tapi begitulah hebatnya kekuasaan Allah menjadikan bahwa tidur seseorang itu membuat seseorang terlena dan tidak lagi mengenal waktu. Makanya di dalam agama Islam kita diminta untuk tidak banyak-banyak tidur. Kenapa? Karena ketika tidur seseorang tidak tahu perjalanan waktu. Karena ketika dia memperbanyak tidurnya itu artinya dia mengurangi jatah hidupnya. Ya, karena ketika dia tidur maka dia tidak bisa melakukan apapun. Ya, makanya menarik bahwa ada kailulah, waktu tidur siang yang disunahkan. Ya, tujuannya apa? Tidur sebentar walaupun setengah jam, 15 menit waktu siang itu untuk persiapan supaya malam kita jangan tidur terlalu banyak. Jadi ambil waktu 15 menit siang agar malam hari kita bisa mendiskon tidur kita itu yang biasanya 8 jam bisa menjadi 4 jam atau 5 jam, ya. Dan juga banyak sekali faedah daripada tidur siang itu. Ya. Jadi inilah keterangan Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa ternyata tidur itu membuat seseorang tidak mengenal waktu, dan orang yang terlalu banyak tidur tentu tidak akan membuat dirinya sehat. Orang yang tidur lebih daripada 8 jam itu pasti badannya akan sakit semua. Orang yang tidurnya kurang misalnya dari 5 jam juga tidak akan membuat tubuhnya sangat fit, karena akan mudah sekali terkena penyakit dan sebagainya. Jadi menarik di sini bahwa ternyata kita diperintahkan banyak-banyak di dalam kehidupan ini untuk lebih banyak sadar daripada banyak terlenanya, untuk lebih banyak bergerak daripada tidurnya. Karena ketika seseorang tidur itu artinya dia banyak menghabiskan umurnya untuk hal-hal yang tidak berguna. Saya kira itu, Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana menjelaskan bahwa kesimpulan yang kita dapat ambil dari pertemuan ini yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sengaja mereka dibangkitkan supaya mereka dapat bertanya satu sama lainnya, yaitu tentang berapa lama mereka tidur. Ada yang menjawab beberapa hari, ada yang menjawab hanya Allah lah yang lebih tahu. Maka dalam hal ini semua adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan dapat menembus seluruh waktu yang kita jalani, baik dalam kehidupan kita yang di dunia ataupun di dalam kehidupan kita di alam barzakh nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah sehingga kita tidak merasakan semuanya itu perjalanan yang Allah jalankan dengan sempit, tapi menerima dengan lapang dada. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.